لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab syarah Al-Qawaidul Arba' yang disampaikan oleh Dr. Soleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum beliau membahas tentang empat kaidah kesyirikan, atau sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang empat kaidah kesyirikan, terlebih dahulu beliau akan memperkenalkan kita tentang inti dari ajaran Tauhid. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fahamilah arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah memberikan ar-rusdu kepada anda untuk mentaatinya. Ar-rusdu adalah orang yang, atau hidayah agar amal kita menjadi benar. Dan pasangan ar-rusdu adalah al-huda. Lawannya ar-rusdu adalah al-ghayyu. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Sehingga di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan agar kita mendapatkan petunjuk ar-rusdu sehingga amal kita adalah amal yang benar. Annal hanifiyah, bahasanya hanifiyah yaitu millahnya Ibrahim. Intinya adalah anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yang dimaksud dengan hanif al-mailu. Al-mail artinya condong. Dan sesuatu yang condong berarti dia meninggalkan lawannya. Dan yang dimaksud di sini adalah al-mailu ila tauhid wal i'radu anis syirik. Condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Karena kalau orang condong ke barat berarti dia nyingkur timur. Kalau condong ke selatan berarti nyingkur utara. Agama Ibrahim disebut oleh Allah dengan agama yang hanif, karena agama beliau adalah agama yang condong kepada tauhid. Dan inti agama Ibrahim anta'budallaha wahdahu la syarikalah, engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan semua amalan kepadanya. Kemudian penulis membawakan dalil firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalimat illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, makna kata ibadah dalam ayat ini ada dua yang ditafsirkan oleh para ulama. Tafsir yang pertama adalah tafsir yang ma'ruf dari Ibnu Abbas. Tafsir yang terkenal dari Ibnu Abbas, liya'budun, maknanya adalah liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Ini tafsir yang ma'ruf dari siapa tadi? Ibnu Abbas. Namun tafsir ini adalah tafsir bidzikrin nau, tafsir dengan menyebutkan salah satu bentuk ibadah. Seperti misalnya ketika kita ditanya, buah itu apa sih? Buah itu ya pisang, jeruk, anggur. Ini bukan definisi, tapi menyebutkan contoh, sebagian contoh dari buah. Nah, ketika Ibnu Abbas menafsirkan apa itu tauhid, apa itu ibadah kepada Allah, beliau tafsirkan ibadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Ini tafsir dengan menyebutkan contoh. Kemudian tafsir yang kedua, dan ini tafsir yang lebih umum, adalah tafsir yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maknanya adalah illa li'an amurahum wa anhahum, kecuali agar mereka mentaati perintah dan menjauhi larangan. Wa'a'zamul amri, dan perintah yang paling besar adalah perintah tauhid. Wa'a'zamun nahyi, dan larangan yang paling besar adalah syirik. Kalau definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, beliau artikan kecuali agar mereka mau mentaati perintah dan menghindari laranganku. Dan perintah yang paling besar adalah tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Jassas dalam tafsirnya Ahkamul Quran. Kemudian kita akan membaca syarah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadamu. Kalimat ini adalah doa dari Syekh Rahimahullah, dan demikianlah seyogianya bagi seorang pengajar untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang belajar, yaitu para thalibul ilmi. Adapun makna ketaatan kepada Allah adalah merealisasikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bahwa Al-Hanifiyah adalah millah Ibrahim, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti milah, yaitu agama Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 123. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati millahnya Ibrahim sebagai millah yang hanif, dan Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Saya tambahkan catatan, wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin, kalimat ini memiliki dua makna. Yang pertama, min di sini adalah min lil bayan, sehingga pengertiannya adalah Ibrahim bukanlah orang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin, artinya Ibrahim bukanlah orang musyrik. Kemudian makna yang kedua, min di sini dimaknai dengan min lit tab'id, min yang menunjukkan arti sebagian. Kalau lil bayan, min yang menunjukkan penjelasan. Sehingga maknanya wa ma kana minal musyrikin, maknanya adalah Ibrahim bukanlah bagian dari orang musyrik. Sehingga Ibrahim tidak bersama orang musyrik. Tapi beliau memisahkan diri dari orang musyrik. Karena itu bagian dari kesempurnaan ajaran tauhid seseorang adalah di samping dia mentauhidkan Allah, di saat yang sama dia tidak boleh berpihak kepada orang musyrik. Dan tidak akan sempurna tauhid seseorang ketika dia menyatakan saya mentauhidkan Allah, tapi di saat yang sama dia masih berpihak kepada orang musyrik. entah dengan membela ke orang musyrik atau mempertahankan kesyirikan atau dengan cara apapun yang membuat dia dekat dengan orang musyrik. Kemudian kita lanjutkan makna al-hanifiyah. Al-hanifiyah, milah al-hanif, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sedangkan makna al-hanif, orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Inilah makna al-hanif, yaitu orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dengan sepenuh hati, amalan, niat dan keinginannya semua ditujukan kepada Allah Ta'ala, serta berpaling dari selain Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fit-tini min haraj millata abikum Ibrahim. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Adapun milah Ibrahim adalah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini baginya semata. Inilah makna al-hanifiyah. Beliau tidak hanya mengatakan kamu beribadah kepada Allah begitu saja, akan tetapi beliau melengkapinya dengan mengikhlaskan agama ini untuknya semata, yakni dengan menjauhi kesyirikan. Sebab ibadah jika dicampur kesyirikan, maka ibadah tersebut batal. Sehingga tidaklah ibadah itu dikatakan sebagai ibadah, melainkan apabila ibadah tersebut selamat dari kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang dimaksud hunafa? Hunafa adalah bentuk jamak dari kata hanif, yang artinya orang ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Nah, Allah Subhanahu wa Taala perintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Dengan Allah katakan di surat Al-Hajj ayat 78, millata abikum Ibrahim. Milahnya bapak kalian yaitu Ibrahim. Kata bapak dalam bahasa Arab memiliki tiga makna. Yang pertama, bapak biologis atau bapak keturunan, yaitu orang tua kita. Ayah kita, kakek ke atas dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bapak dalam arti para pendahulu kita. Sebagaimana pernyataan orang musyrikin, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Ketika mereka didakwai untuk mengikuti Islam, mereka mengatakan bapak-bapak kami dulu mereka tidak melakukan seperti itu, tapi mereka punya tradisi seperti ini. Kemudian yang ketiga, bapak dalam arti seorang guru, guru bagi masyarakat. Sehingga dia disebut bapak karena dia telah mengajari masyarakatnya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau disebut oleh Allah sebagai bapak kalian, yaitu kaum muslimin yang membaca ayat ini. Padahal kita tidak punya hubungan nasab bisa jadi dengan Ibrahim. Bisa jadi kita enggak punya hubungan nasab sama sekali dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun beliau disebut oleh Allah sebagai bapak kita. Kemudian tentang firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat 5. Telah ditegaskan di situ bahwa Allah tidak memerintahkan kepada kita selain kita beribadah hanya kepadanya, mukhlisina lahuddin hunafa, dengan mengikhlaskan ad-din. Ad-din maknanya adalah amalan. Karena ad-din ada dua makna. Yang pertama amal, yang kedua balasan dari amal. Ad-din, kata ad-din punya dua makna. Makna yang pertama adalah amalan. Makna yang kedua balasan dari amal. Allah menyebut dirinya Maliki Yaumiddin, Raja Hari Ad-Din, hari pembalasan, bukan hari beramal, karena akhirat adalah hari pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan ad-din. Tentu maknanya bukan melakukan pembalasan tapi melakukan amal. Ada istilah yang mengatakan kama tadinu tudan. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu membuat din, maka kamu akan diberi din. Sebagaimana kamu beramal, maka kamu akan diberi balasan. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din, amal hanya kepadanya. Dan amal terbesar seorang hamba adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Hanifa, jamaknya hunafa, dengan penuh kecondongan kepada Allah. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dengan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran amalan yang lurus, yaitu ajaran agama yang lurus. Karena agama itu berisi amalan, maka agama disebut dengan din. Ada enggak agama tanpa amalan? Yang penting pokoknya kamu masuk saja. Setelah itu wes tetek duduk nekur enggak apa-apa ya. Enggak ada urusan. Enggak ada. Setiap agama pasti ada amalan. Makanya agama disebut ad-din karena isi agama adalah ada konsekuensi ketika dia beragama, yaitu beramal. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang lurus. Kemudian kita lanjutkan. Ibadah inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Makna kalimat yang artinya supaya mereka beribadah kepadaku dalam ayat ini adalah agar mereka mengesakanku di dalam peribadatan. Jadi hikmah diciptakannya makhluk adalah agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Di antara makhluk tersebut ada yang menunaikannya, ada pula yang tidak mau menunaikannya. Akan tetapi inilah hikmah mereka diciptakan. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah berarti telah menyelisihi hikmah penciptaan makhluk, di samping menyelisihi perintah dan syariat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Adz-Dzariyat tentang tujuan Allah ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ayat ini dijadikan dalil tentang apa tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu di penghujung ayat illa liya'budun. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan kehidupan di alam raya ini untuk menciptakan Nur Muhammad atau untuk mewujudkan Nur Muhammad adalah akidah yang tidak benar, karena bertentangan dengan dalil ayat ini. Sebagian sufi, jadi ada perbedaan pendapat antara ahlu sunnah dengan sufi. Sufi mengatakan, apa tujuan Allah menciptakan langit bumi dan berikut isinya? Jawaban mereka adalah untuk mewujudkan Nur Muhammad. Jadi ada Nur Muhammad yang sudah Allah ciptakan sejak zaman azali, cahaya calonnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu agar cahaya ini nanti berwujud sebagai makhluk, berarti harus ada wadahnya. Apa wadah makhluk itu? Tempat di mana makhluk bisa tinggal, langit dan bumi. Akhirnya Allah ciptakan langit dan bumi karena nanti digunakan sebagai wadah untuk mewujudkan cahaya Nur Muhammad tadi. Turun-temurun seperti itu dari mulai sejak manusia pertama diciptakan sampai akhirnya beliau dilahirkan. Dan ini pendapat yang menyimpang, karena tidak ada dalil bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan maksud agar Nur Muhammad diwujudkan. Dan jika tujuan besar Allah ciptakan langit dan bumi adalah untuk mewujudkan Nur Muhammad, berarti ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, seharusnya gimana Pak? Kiamat. Seharusnya segera kiamat. Tapi masih berlangsung ribuan tahun setelah beliau meninggal dan belum terjadi kiamat. Menunjukkan kalau tujuan Allah menciptakan langit dan bumi bukanlah dalam rangka untuk mewujudkan Nur Muhammad. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Ahlu Sunnah. Apa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi? Jawabannya adalah ayat ini. Agar kita beribadah hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua, agar kita mengenal kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di ayat yang lain, Walladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahum lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ada di surat apa ini? Surat Al-Hasyr ya, akhir surat Al-Hasyr. Dialah Allah yang menciptakan langit yang jumlahnya 7 dan bumi yang semisal dengan itu, 7 lapis, serta segala urusan yang ada di antara langit dan bumi. Berarti termasuk semua gerakan yang kita lakukan. Kemudian Allah jelaskan apa tujuannya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian memahami dialah Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahasanya Allah Ta'ala meliputi ilmunya segala sesuatu. Sehingga Allah ciptakan ada berbagai macam kejadian di alam raya ini dengan maksud agar semua manusia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ahlu Sunnah mengatakan tujuan Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya ada 2. Yang pertama, agar kita sebagai para makhluk ini beribadah kepada Allah. Yang kedua, agar kita para makhluk ini mengenal siapakah Allah Ta'ala. Sehingga tergabunglah 2 kewajiban hamba, yaitu mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah dan ubudiyah. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah dan asma wasifat. Terkumpullah 2 kewajiban hamba. Pertama apa tadi? Beribadah kepada Allah, mengenal apa kewajiban dia kepada Allah. Dan yang kedua adalah mengenal siapakah Allah Ta'ala. Itu tujuan terbesar kenapa Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa interaksi kita dengan orang lain itu pasti diiringi dengan hak dan kewajiban. Apa kewajiban kita kepada Allah? Ada 2. Secara garis besar ada 2. Pertama, mengenal siapa Allah. Sehingga orang yang gak kenal Allah, dosa. Dan Allah telah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Apa kewajiban kamu sebagai hamba kepada Rabb kamu? Oh, saya harus beribadah kepadanya. Kalau seorang hamba bisa melaksanakan 2 hal ini, berarti dia telah memenuhi tujuan dia diciptakan. Dalilnya tadi ya, yang pertama apa? Surat Adz-Dzariyat ayat 56, dan yang kedua akhir surat Al-Hasyr. Kemudian ayat ini juga dalil bahwa jin dan manusia adalah 2 makhluk yang berbeda. Dan ini membantah anggapan Ahmadiyah yang menurut mereka tidak ada jin. di alam raya ini. Adanya hanya manusia dan malaikat. Terus kenapa di sini disebut jin? Kata mereka, istilah jin dalam Al-Qur'an itu manusia. Sehingga di sini tidaklah kuciptakan manusia dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ini pendapat yang menyimpang, karena jin dan manusia adalah dua makhluk yang berbeda. Kemudian jin, kenapa disebut jin? Jin disebut jin, setiap kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf jim, nun, nun, maknanya adalah syai'un mastur, sesuatu yang tertutup. Maka jin disebut jin karena dia tertutup, tidak kelihatan. Kita juga bisa melihat misalnya kata janin. Janin disebut janin karena dia tidak kelihatan. Surga disebut jannah karena dia tertutup dengan rindangnya pepohonan. Orang yang gila akalnya tertutup disebut majnun. Maka setiap kata yang terdiri dari jim, nun, nun secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang tertutup. Kemudian manusia, al-insu. Al-insu, ada khilaf di antara para ahli bahasa kenapa manusia disebut al-insu. Pendapat pertama mengatakan disebut al-insu dari kata nasia. Nasia yansa, insan. Dan nasia artinya lupa. Manusia disebut al-insu karena gampang lali. Dan masya Allah, kita ini orang yang betapa mudahnya untuk lupa. Andai kan tidak lupa, cepat mati. Makanya kita punya banyak sekali beban, masalah, sengketa kanan, sengketa kiri, gituru, bangun tidur, selesai. Coba kalau itu numpuk, Pak, mati gitu. Dan itu bagian dari kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Banyak masalah yang dia miliki, dipakai tidur, selesai. Ya, meskipun bekasnya masih banyak ya. Yang kedua, disebut al-insu dari kata al-unsu. Al-unsu maknanya adalah merasa tenang, akrab. Maka seseorang yang ketika ketemu orang yang lain, kemudian dia ada al-unsu, berarti dia akan tenang. Misalnya ya, kita ketika keluar negeri ketemu orang yang tidak kita kenal, berasal dari daerah yang lain, bukan dari Indonesia, gak ada al-unsu, gak ada keakraban. Tapi ketika ketemu sesama Indonesia, wajahnya Indonesia, ngomongnya Indonesia, akan muncul keakraban. Nah, akrab di sini namanya apa? Al-unsu. Lawannya adalah wahsyah. Lawannya al-wahsyah. Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba itu meninggal dunia, Allah berikan dia teman. Temannya adalah amalnya. Maka ketika amalnya ini amal yang baik, temannya datang dalam muka yang sangat indah, sehingga muncul al-unsu dalam dirinya. Dia akrab dengan temannya yang baik ini. Dan itu adalah hakikatnya adalah amalnya sendiri. Sebaliknya, ketika dia jahat, maka akan ditemani oleh sosok yang mukanya menakutkan, sehingga muncul al-wahsyah dalam dirinya. Manusia disebut al-insan karena dia itu butuh teman. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Kata orang, zun politikon, makhluk sosial, sehingga dia tidak bisa hidup sendirian. Tidak sebagaimana sebagian binatang yang dia bisa hidup sendirian. Tapi kalau manusia tidak, mereka hidup berkoloni. Ada salah satu pernyataan yang disampaikan oleh seorang dokter ya. Beliau dokter senior di Sarjito, kata beliau begini, mateni wong ki gampang. Gimana caranya? Satu kampung sepakat enggak nyapa dia, Pak, mati itu. Karena dia enggak punya teman. Nah, ketika orang itu enggak punya teman, dia tidak bisa bertahan lama untuk hidup. Ini perbedaan dari sisi atau perbedaan para ulama ahli bahasa, kenapa insan atau kenapa manusia disebut al-insan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Adapun Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi yang datang setelahnya. Seluruh nabi yang datang setelahnya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Seluruhnya berasal dari kalangan Bani Israel, yaitu anak cucu Nabi Ibrahim, kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau berasal dari keturunan Nabi Ismail. Jadi seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau. Allah Azza wa Jal juga menjadikan beliau sebagai imam bagi manusia, yaitu suri tauladan. Allah Ta'ala berfirman, wa idzi batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Yaitu suri tauladan. Firman Allah Ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Yakni seorang imam yang dijadikan suri tauladan. Nah, selanjutnya kita bicara Ibrahim ya. Tadi saya salah nyebut surat ya. Ada di surat At-Talaq ayat terakhir ayat 12, bukan surat Al-Hasyr. Tujuan Allah menciptakan langit dan bumi yang kedua adalah agar kita mengenal Allah. Dalilnya ada di surat At-Talaq ayat 12. Kemudian kita akan membahas Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada 5 cara baca untuk kata Ibrahim. Yang ma'ruf Ibrahim. Karena ini dalam qiraah hafiz dari Asim yang kita baca dalam mushaf kita. Ada yang baca Ibrahim, ada yang baca Abraham, ada yang baca Ibrahim dengan aneka bacaan yang berbeda-beda. Ada kurang lebih 5 cara baca untuk kata Ibrahim. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Karena beliau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan umat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang menentang Ibrahim, mereka punya keyakinan bahwa semua benda langit itu ditempati oleh roh nenek moyangnya. Maka bintang A di situ ada rohnya, bulan ada rohnya, matahari ada rohnya, semua benda-benda langit ditempati oleh roh nenek moyang. Kemudian roh nenek moyang itu digambarkan dengan aneka wajah yang berbeda-beda. Ada yang wajahnya seperti ikan, ada yang wajahnya seperti kambing, ada yang seperti orang manah, ada yang berbeda-beda, yang sampai sekarang orang menggambarnya seperti zodiak. Kemudian dia divisualisasikan dalam bentuk berhala. Lalu berhala itu yang disembah. Ini adalah para leluhur kami yang ruhnya ada di angkasa. Dan kami ketika memiliki harapan tertentu, maka kami taruh harapan itu kepada mereka. Nanti mereka yang akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Ibrahim berdebat dengan mereka, Ibrahim memposisikan diri sebagaimana layaknya mereka. Falamma janna 'alaihi al-lailu. Ketika malam telah menutupi, janna 'alaihi al-lailu. Ada kata janna di situ. Falamma janna 'alaihil lail. Ketika malam sudah menutupi, maksudnya sudah gelap. Ra'a kaukaba, Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang ini pergi, bintang ini tenggelam, Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin. Saya enggak suka, masa Tuhan kok pergi? Nah, kalau lagi saya butuh, Tuhan enggak ada gimana? Nanti enggak ada yang nolong saya. Kemudian ketika terbit bulan, Ibrahim mengatakan, "Oh, ini Tuhan saya." Ketika bulan itu meninggalkan, ketika bulan itu terbenam, dia, "Wah, masa Tuhan terbenam?" Ketika terbit matahari, "Hadza rabbi hadza akbar." "Wah, ini Tuhanku, ini yang paling besar." Ketika matahari tenggelam, Ibrahim berdoa, "Qala la illam yahdini rabbi." Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, tentu aku akan menjadi orang yang menyimpang. Dan ini bukan Ibrahim mencari Tuhan, tapi Ibrahim sedang berdebat dengan masyarakatnya. Karena mereka meyakini bahwasanya benda-benda ini adalah Tuhan. Padahal itu bukan Tuhan. Sehingga mereka kalah debat dengan Ibrahim ketika Ibrahim membuat ilustrasi seperti tadi. Maka terkadang debat itu kita memposisikan diri kita sebagaimana layaknya lawan kita. Anda berdebat misalnya dengan orang Mu'tazilah misalnya. Anda bayangkan diri Anda adalah Mu'tazilah. Kalau saya sebagai Mu'tazilah, saya nanti bingung di posisi ini. Itu akan membuat dia semakin kalah. Kemudian karena Ibrahim adalah orang yang demikian taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Ibrahim dengan dua anugerah. Yang besar, yang pertama Allah jadikan anak keturunannya sebagai nabi. Sehingga beliau digelari dengan apa? Abul Anbiya. Beliau digelari dengan Abul Anbiya. Seperti yang disebutkan di sini, Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 27, "Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab." Dan aku jadikan keturunan Ibrahim mereka yang akan menjadi nabi dan mendapatkan Alkitab. Sehingga semua nabi setelah beliau adalah keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari Allah mengabulkan doanya Ibrahim seperti yang Allah cantumkan di surat Al-Baqarah ayat 124. Ketika Ibrahim berhasil untuk memenuhi setiap ujian yang Allah berikan, wa idzi batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah, dan Ibrahim berhasil melakukannya. Qala, kemudian Allah mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Ibrahim bukan cuma imam bagi kaum muslimin, tapi bagi seluruh manusia. Sehingga semua manusia bisa menerimanya. Sampai pun orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, Quraisy, mereka semuanya menerima Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah imam seluruh manusia. Artinya diterima oleh semua manusia. Qala, kemudian Ibrahim meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati. Kalau begitu ya Allah, termasuk keturunanku. Dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga keturunan-keturunan beliau juga jadi imam. Karena jadi nabi. Namun dengan pengecualian, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah berfirman, untuk orang-orang zalim, mereka tidak akan mendapatkan janjiku ini. Sehingga Allah pilih di antara keturunan Ibrahim menjadi imam, yaitu menjadi nabi. Kemudian yang kedua, Ibrahim alaihi salatu wassalam namanya dikenang oleh manusia sampai akhir zaman. Sehingga beliau selalu mendapatkan pujian baik dari seluruh manusia. Sampai diakui oleh semua pengikut ajaran agama. Maka Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Dan dibantah oleh Allah Ta'ala, bagaimana mungkin Ibrahim Yahudi, bagaimana mungkin Ibrahim Nasrani, padahal Taurat dan Injil itu turun setelah Ibrahim. Wa ma unzilatit tauratu illa mim ba'di. Sementara Yahudi dan Nasrani itu muncul setelah turun Taurat dan Injil. Berarti enggak mungkin Ibrahim itu Yahudi dan enggak mungkin Nasrani. Dan Ibrahim adalah seorang yang hanifan walam yaku minal musyrikin. Kemudian di sini Allah Ta'ala menyebut Ibrahim sebagai umat. Anda bisa lihat di surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang hanif, yang qanit, yang taat. Apa makna umat di sini? Umat di sini maknanya adalah imam. Umat di sini maknanya adalah imam. Seperti yang ditulis oleh Syekh, yakni seorang imam yang menjadi suri tauladan. Inna Ibrahim kana ummatan, Ibrahim adalah seorang umat. Mana umat di sini adalah imam. Karena kata umat dalam Al-Quran ada empat makna. Yang pertama seperti ayat ini, maknanya apa? Pemimpin, imam. Yang kedua, umat dalam arti sekelompok manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Yang ketiga, umat artinya adalah waktu. Dan ini Allah sebutkan di surat Yusuf, وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ. Saya sebutkan ayatnya ya. Surat Yusuf ayat 45. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. Di surat Yusuf ayat 45. Surat Yusuf ayat 45 ini menjelaskan makna umat, apa artinya? Waktu. Dia teringat ba'da ummatin, setelah sekian umat, maksudnya setelah sekian waktu. Yang keempat, mana umat yang keempat adalah agama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang menceritakan keterangan orang kafir. Inna bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ada di surat Az-Zukhruf ayat 22. Baik, coba kita ulang ya. Mana umat dalam kata dalam Al-Quran ada berapa? Empat. Satu, pemimpin. Dalilnya An-Nahl 120. Yang kedua, sekelompok orang. Dalilnya An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha. Yang ketiga, waktu. Dalilnya surat Yusuf 45. Yang keempat, agama. Dalilnya Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 22. Ini empat makna dari kata umat dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. Dengan demikian, Allah telah memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk beribadah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana para nabi yang lain. Setiap nabi menyeru kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk peribadat kepada selainnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Dan sungguh telah kami utus kepada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Quran surat An-Nahl ayat 36. Apa makna umat di ayat ini? Sekelompok manusia, sekelompok orang. Selanjutnya. Adapun syariat-syariat yang berupa perintah dan larangan, halal dan haram, maka yang demikian ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umat dan kebutuhannya. Terkadang Allah Ta'ala membuat syariat, kemudian menghapusnya dan menggantinya dengan syariat yang lain. Hingga datang syariat Islam ini yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. Syariat Islam ini menghapus seluruh syariat yang ada dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Adapun pokok ajaran para nabi, yaitu tauhid, maka ajaran tersebut tidak dihapus dan selama-lamanya tidak akan pernah dihapus. Agama para nabi seluruhnya adalah satu, yaitu agama Islam yang memiliki makna ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan tauhid. Adapun syariat-syariat yang ada, terkadang berbeda-beda dan dihapus. Akan tetapi ajaran tauhid dan akidah sejak zaman Nabi Adam hingga akhir para nabi seluruhnya menyuruh manusia untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang dinamakan beribadah kepada Allah adalah taat kepada Allah Ta'ala pada setiap waktu dengan menjalankan syariat yang diperintahkannya. Apabila syariat tersebut dihapus, maka beramal dengan perkara yang menghapus itu termasuk ibadah. Dan beramal dengan suatu perkara yang sudah dihapus tidak termasuk ibadah. Baik, bagian yang terakhir beliau menjelaskan tentang syariat ya. Untuk ideologi semua para nabi sama. Ajaran tauhid dan akidah semuanya sama. Sedangkan yang kaitannya dengan ahkam, dengan hukum yang di situ berisi halal haram, maka berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus sebagian dan Allah menetapkan sebagian yang lain. Ini yang disebut dengan apa? Nasakh. Disebut dengan nasakh. Manusia terbagi menjadi dua pendapat. Ada enggak nasakh dan mansukh dalam syariat Allah? Pendapat pertama mengatakan tidak ada sama sekali. Karena kalau ada nasakh dan mansukh, konsekuensinya berarti Allah itu plin-plan. Pagi ngomong dele, sore jadi tempe, besok jadi tahu. Berarti ini pelimpan. Kadang ngomong A, besok ngomong B, ngomong C. Sehingga gak ada nasakh dalam Al-Quran. Dan ini adalah pendapatnya Yahudi dan salah satu tokoh dalam Mu'tazilah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur kaum muslimin. Selain yang tadi, mereka mengikuti aliran yang menyimpang, yaitu tidak mengakui adanya nasakh. Kaum muslimin semuanya selain yang menyimpang tadi, mereka mengakui adanya nasakh. Maka syariat nabi bisa jadi berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Lalu bukankah ini menunjukkan kalau Allah plin-plan? Jawabannya bukan. Justru itu menunjukkan ilmu Allah semakin sempurna. Karena Allah paling tahu dengan kebutuhan hamba. Sehingga bisa jadi cocok ketika diterapkan untuk umatnya Nabi A, tapi tidak cocok diterapkan di umatnya Nabi B. Cocok lagi diterapkan di umatnya Nabi C. Masing-masing orang berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syariat yang berbeda-beda. Sehingga adanya banyak syariat yang berbeda-beda menunjukkan kesempurnaan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sana ada beberapa hal yang tidak mungkin dinasakh. Yang pertama adalah pokok ajaran para nabi, yaitu tauhid dan akidah. Maka tidak ada ajaran yang dulunya tauhid sekarang jadi syirik, itu enggak ada. ajaran tauhid, dia akan menjadi tauhid selamanya, syirik akan menjadi syirik selamanya. Yang kedua, sesuatu yang sifatnya berita, informasi itu tidak mungkin dinasakh. Karena kalau ada informasi yang dinasakh, berarti apa? Informasi yang pertama dusta. Dan Maha Suci Allah dari menyampaikan sesuatu yang dusta. Misalnya, di pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya di surga akan ada bidadari. Kemudian ada informasi yang lain, oh tidak, di surga enggak ada bidadari. Adanya anak-anak saja. Nah, mana yang benar? Kalau kemudian informasi kedua menjadi nasakh informasi pertama, berarti dulu yang diinformasikan adalah dusta. Dan Maha Suci Allah dari kedustaan. Karena itu akidah tidak dinasakh, yang kaitannya dengan informasi tidak dinasakh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan membaca mulai dari 4 kaidah. Yang pertama yaitu tentang kaidah bahasanya orang musyrikin, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon penjelasan untuk zakat mal, bagaimana cara pembayarannya, apakah bisa tiap pekan, bagaimana cara perhitungan. Jika saya pendapatnya harian atau pekanan, solusinya bagaimana? Baik. Amal yang diberikan oleh Allah kepada hamba, Allah tetapkan waktunya. Sehingga ada amal tahunan, ada amal pekanan, ada amal bulanan, ada amal harian, ada amal yang seumur hidup sekali. Zakat itu amal harian, pekanan, bulanan, tahunan, atau seumur hidup sekali? Tahunan. Yang mana? Tahunan. Karena zakat itu amal tahunan, maka dia dilaksanakan setiap tahun sekali. Nah, jika ada orang yang bayar zakatnya tiap pekan, itu berarti ada dua kemungkinan. Belum wajib zakat, sudah bayar zakat. Atau kemungkinan yang kedua, zakatnya dikredit. Nah, jadi nyicil zakat. Misalnya dia punya kewajiban zakat senilai 5 juta. Nah, 5 juta ini ditaruh di rumahnya terus diambil sedikit demi sedikit ya. Lalu dikeluarkan tiap pekan. Dan dua hal ini pelanggaran. Termasuk di antara bentuk membayar zakat yang enggak benar. Karena tidak ada zakat yang dilaksanakan secara bertahap. Betul bahasanya boleh orang itu utang zakat. Utang zakat dalam arti ketika dia bayar zakat, sudah waktunya bayar zakat, gak punya uang tunai. Kok bisa pak? Orang kaya kok gak punya duit? Itu terjadi pada pedagang. Pedagang properti, barang dagangannya apa? Rumah, tanah, dan seterusnya. Nilainya besar. Di total dari seluruh barang dagangannya, ketemu 40M misalnya. Berarti di akhir tahun dia wajib zakat 2,5%. 40 kali 2,5% 1M. Nah, kalau harus mengeluarkan seketika 1M, enggak punya duit dia. Kecuali harus nunggu 1 unit, 2 unit laku baru dapat 1M. Padahal dia juga butuh pemasukan untuk keluarganya. Akhirnya dia terutang. Maka dia tetap wajib mengeluarkan 1M bagaimanapun caranya. Bisa dengan cara dicicil. Yang jelas nanti totalnya dalam tahun itu senilai 1M. Kemudian bagaimana cara perhitungannya? Ngitung zakat, karena dia amal tahunan, maka berarti zakat itu akumulasi dari harta selama setahun. Bukan dipotong dari pemasukan. Karena zakat itu untuk tabungan dan bukan pemasukan. Apakah setiap tabungan adalah pemasukan? Apakah setiap pemasukan adalah tabungan? Yang benar mana? Setiap pemasukan adalah tabungan. Setiap tabungan adalah pemasukan. Yang benar yang mana? Tabungan adalah pemasukan. Yang benar yang mana? Yang kedua ya. Setiap tabungan adalah pemasukan. Tapi tidak semua pemasukan jadi tabungan. Ada enggak orang mendapatkan pemasukan tapi enggak jadi tabungan? Banyak. Hah? Ada? Banyak. Banyak ya. Banyak. Malah utang. Malah utang. Sehingga tidak semua pemasukan jadi tabungan. Tapi kalau orang sudah punya tabungan, otomatis dia punya pemasukan. Nah, yang dizakati yang mana? Pemasukan atau tabungan? Yang dizakati tabungan, bukan pemasukan. Ada orang misalnya dia punya penghasilan per bulan 10 juta. Berarti setahun berapa? 120 juta. Tapi 10 juta per bulan ini habis di akhir bulan. Istrinya 4, anaknya 20. Duh, ini kan cuman biar gampang saja ya. 10 juta habis 1 bulan. Orang ini wajib zakat enggak? Tidak. Kenapa tidak? Dia enggak punya tabungan. Sebaliknya bisa jadi ada orang yang penghasilannya, misalnya berapa? 3 juta per bulan. Berarti akhir bulan berapa? Akhir tahun berapa? 36. Bisa jadi di tahun yang kedua dia wajib zakat. Penghasilan 3 juta per bulan, masih bujang, tinggal di masjid. Nek makan nunggu pas ada kajian. Kurangnya kajian dipangan. Ngirit, jadi penghasilan 3 juta itu utuh, enggak berkurang sepeser pun. Sehingga numpuk-numpuk jadi tabungan dia. Maka di tahun yang kedua dia wajib zakat. Karena sudah mencapai nisab. Sehingga yang perlu kita perhatikan, zakat itu berlaku untuk tabungan dan bukan pemasukan. Terus kalau bicara tabungan, mana acuannya? Tabungan di tahun berapa, tanggal berapa? Acuannya adalah tabungan akumulasi setahun. Sejak Anda mendapatkan harta senilai 85 gram emas. 85 gram emas kalau diduitkan sekarang kurang lebih 50 sekian juta, 56 juta. Nah, kalau Anda sudah punya tabungan senilai 56 juta, akumulasi dari duit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rekening, emas, baik yang dipakai maupun yang disimpan, kemudian barang dagangan bagi mereka yang berdagang, totalnya senilai 56 juta, maka nilai ini wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sehingga tidak ada istilah pembayaran zakat per pekan atau per bulan yang dimasukkan di kotak infak setiap kajian misalnya, karena berarti zakat seperti ini dia nyicil zakat. Jika saya pendapatannya harian atau pekanan, solusinya bagaimana? Ya biarkan saja harian dan pekanan, jangan langsung dikeluarkan. Tapi Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kok ada yang nyisa jadi tabungan Anda? Nah, berarti itulah nanti objek yang wajib dizakati. Tayyib. Karena itu ada sebagian yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak zakat. Kenapa kok beliau enggak zakat? Karena sudah habis sebelum nisab. Beliau dapat satu nisab langsung dibagi-bagi selesai habis. Apa yang perlu dizakati enggak ada tabungan? Karena hidup beliau adalah mengambil begitu beliau dapat, mengambil seperlunya, kemudian sisanya beliau kasihkan orang lain. Selain zakat fitrah. Karena kalau zakat fitrah, hampir semua manusia zakat. Wallahu a'lam. Bagaimana menjawab syubhat orang yang berbuat syirik? Contoh, memberi sesaji saat membangun rumah, tapi diniatkan untuk Allah. Apakah harus ada niat pada selain Allah dulu baru bisa dibilang syirik? Berarti dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa aturan. Apa ada beribadah kepada Allah dengan ngasih sajen misalnya sego udu atau ingkung atau pitik Enggak ada ibadah seperti ini. Kalau mau beribadah kepada Allah, berarti harus ada aturannya. Betul, bisa jadi dia, saya tidak berniat untuk jin, untuk siapapun. Dan itu urusan batin kamu, saya tidak berurusan dengan batin kamu. Kamu bisa bilang ngaku seperti itu. Tapi yang kita ingkari adalah zahirnya. Ada enggak ibadah yang bentuknya kayak gini? Mana dalilnya? Ya ibadah boleh tanpa dalil. Kalau gitu ngapain ada Rasul? Kalau ibadah boleh tanpa dalil, ngapain ada Nabi? Fungsi Nabi itu apa? Menjelaskan bagaimana caranya orang beribadah. Sehingga kalau orang mengatakan dia bebas melakukan ibadah, yang penting menurut dia baik, berarti enggak fungsi ada Nabi. Apa dan bagaimana wujud penyakit ain? Bagaimana cara kita bersikap dan bergaul dengan teman dan saudara yang belum bermanhaj ahlussunnah? Wujud penyakit ain intinya adalah dia sakit seketika dan tidak kelihatan sebabnya. Makanya Nabi SAW meminta para sahabat untuk waspada dan beliau mengatakan wal ainu haqqun, ain itu benar adanya. Yang paling parah bisa sampai menyebabkan kematian. Sebagaimana yang itu pernah terjadi di masa silam, ada seorang sahabat yang masuk di tempat pemandian. Nah, di masa silam tempat mandi itu seperti Jawa masa dulu. Jadi ada kolam di depan masjid, ya. Belum ada rumah kok punya kamar mandi sendiri-sendiri, itu belum ada. Adanya tempat pemandian umum, kolah, ya. Kemudian orang mandi di situ, selesai mandi Jumatan. Suatu ketika ada orang yang mandi, dia buka bajunya. Terus datang orang masuk, melihat orang ini kulitnya putih sekali. Sampai dia mengatakan, belum pernah aku melihat gadis pingitan atau wanita yang kulitnya lebih putih dibandingkan lelaki ini. Ngomong seperti itu langsung pingsan dia. Pingsan di tempat. Akhirnya setelah dia ditolong, terus Nabi SAW bertanya, apa yang kalian lakukan tadi? Kemudian orang ini ngaku, saya tadi ngomong seperti ini. Dia melihat dengan gaya terheran, tanpa memuji Allah, akhirnya membuat orang ini pingsan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hampir saja kamu telah membunuh saudaramu. Dan itulah penyakit ain. Nah, kekuatan ain manusia itu berbeda-beda. Alhamdulillah, orang Indonesia kekuatan ainnya lemah. Orang Arab di masa silam kekuatan ainnya kuat. Sehingga kadang pandangan hasad, pandangan takjub itu bisa membuat benda langsung rusak. Pernah diceritakan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain. Ada orang yang punya kekuatan ain seperti ini, sampai dia itu disewa oleh orang lain. Jadi kalau ada toko dengan toko sebelahnya iri, itu dia nyewa orang ini. Tolong kamu lihat toko itu, pandangi terus dengan pandangan hasad. Kekuatan hasadnya diterbitkan, Pak. Kekuatan hasad hadirlah. Ketika dia pandang, kacanya pecah. Kacanya bisa pecah. Ini kekuatan ain. Dan salah satu kawan saya yang dia keturunan Arab juga pernah cerita. Dia punya kawan yang pandangan ainnya seperti itu, kuat. Pernah suatu ketika dia jalan di pinggir jalan gitu, tiba-tiba ada orang yang pakai motor ngebut. Langsung dia ngomong, wah kayak Rossi. Langsung guling, Pak. Langsung jatuh dia. Nah, itu kekuatan ain. Nah, model seperti ini wujudnya berbeda-beda dan intinya adalah di situ memberikan mandorot kepada makhluk yang kena ain. Makanya agar ini tidak memberikan mandorot kepada orang lain, kita diperintahkan untuk membaca apa? Masya Allah. Allah berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Andai kan ketika kamu masuk ke dalam kebunmu, kamu mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, maka kebunmu tidak akan hancur. Jadi dia masuk kebunnya tapi dengan penuh keheranan. Kebun yang sangat indah, kebun yang sangat bagus. Allah ceritakan di surat Al-Kahfi itu ya. Akhirnya kebunnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersikap dan bergaul dengan teman saudara yang belum ahlus sunnah? Diajak ngaji, semoga dia bisa menjadi ahlus sunnah. Hindari yang namanya debat ya, karena perdebatan itu tidak akan mendatangkan kebaikan secara maksimal, kecuali bagi mereka yang diberi kelebihan oleh Allah. Sehingga kalau Anda merasa belum memiliki cukup pemahaman dan cukup kekuatan hujah untuk berdebat, hindari debat. Yang lebih penting adalah sampaikan, tinggalkan. Sampaikan, tinggalkan. Kasih artikel, kasih apa misalnya ceramah, rekaman ceramah dan seterusnya. Dan jangan layani komentar dia, biarkan saja. Dia mau berkomentar, dia mau ngomong apa, biarkan saja. Kita cuma ngasih saja. Kalau dia komentar, berarti digubris. Dan kita tidak perlu melayani komentarnya. Kecuali kalau dia tanya, kalau saya punya masalah seperti ini, Anda datangkan dia ke forum pengajian, sehingga nanti bisa mendengar jawaban langsung dari narasumber. Apa hukum membaca salawat dalam tasyahud ketika sholat? Untuk tasyahud awal, membaca salawat hukumnya sunnah dengan ijma' ulama. Untuk tasyahud akhir, membaca salawat hukumnya rukun dalam madhab syafi'iyah dan wajib dalam madhab yang lain. Sehingga salawat untuk tasyahud akhir wajib dibaca. Ini apa ini? Pangkat apa? Pangkat bermain musik. Seperti bakat bermain musik. Tentang bakat ya. Allah memberikan karunia-Nya kepada orang tertentu seperti bakat bermain musik, melukis dan lain-lain. Bagaimana cara mengaplikasikannya secara Islam ahlu sunnah? Bakat ngerokok itu praktek yang benar gimana Pak? Diwalik loh Pak. Oh diwalik. Kobo. Baik. Jadi perbuatan maksiat tidak bisa kita sebut sebagai bakat ya. Sehingga misalnya ada orang yang pintar sekali judi, sampai disebut dengan dewa judi. Pintar mendem misalnya ya. Dia kalau minum khamr itu kuat sekali gak mendem-mendem. Wah bakat seperti ini. Apakah ini perlu dikembangkan agar sejalan dengan syariah? Pelanggaran tidak boleh dikembangkan. Baik, Anda sudah paham lah jawabannya. Intinya seperti ini wajib untuk ditinggalkan. Meskipun sudah mendarah daging pada diri kita. Saya tiap kecil dulu kayak gitu, terus gimana saya tinggalkan? Ya, tinggalkan saja. Orang musyrik dari kecil berbuat syirik. Islam datang mewajibkan mereka tinggalkan kesyirikan, tinggalkan minum khamr, tinggalkan berzina dan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Dan mereka mampu, jadilah mereka para sahabat. Apakah parfum yang mengandung alkohol boleh digunakan? Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan tulisan di internet sudah sangat banyak. Silakan kalau ingin melihat khilafnya lebih detail bisa lihat di yufin.com ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada surat Al-Baqarah 124 yang dimaksud dengan imam adalah Nabi Ibrahim ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Surat Al-Baqarah ayat 124. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati, yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena khitabnya yang diajak bicara Allah di sini adalah Ibrahim. Dialog antara Ibrahim dengan ada yang dialog antara Allah taala dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan apa maksudnya umat adalah imam pemimpin? Umat makna di surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim adalah umat yang taat. Maknanya adalah pemimpin yang taat. Pemimpin disebut umat karena dia yang mewakili umat. Dan unsur yang paling penting di tengah umat adalah pemimpinnya. Bukannya pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj beliau jadi imam bagi para nabi, betul. Dan beliau Sayyidun Nas, beliau imamnya manusia. Dan tidak bertentangan ketika Ibrahim dijadikan sebagai imam dengan status Nabi Muhammad SAW juga jadi imam. Wallahu a'lam. Di halaman 23 di sana dikatakan seluruh berasal dari kalangan Bani Israel kecuali Muhammad. Tidak ada yang salah. Di sini pertanyaan penanya mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa di buku halaman 23 Nabi Muhammad bukan termasuk keturunan atau kalangan Nabi Ibrahim tapi dari Ismail? Berarti salah paham nih ya penanya. Di buku dinyatakan Nabi Muhammad SAW bukan keturunan Bani Israel, tapi beliau keturunan Ismail. Karena Ismail bukan Bani Israel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suami istri bertengkar, persoalan belum ada solusi. Pihak istri masih dalam kondisi marah. Dalam kondisi tersebut, dalam beberapa malam istri tidur memisahkan diri dari suaminya. Apa hukum istri yang tidur memisahkan diri dari suaminya? Apakah dia juga kena hukum dilaknat oleh malaikat? Jawabannya betul. Dia terkena ketika suaminya mengajak tapi istrinya tidak mau bersamanya. Sahihkah hadis ini? Siapa perawinya? Wanita mana saja yang keluar dari rumah tanpa izin suami, maka para malaikat akan melaknatnya hingga dia kembali. Taib. Insya Allah saya sampaikan teks Arabnya dan bagaimana redaksinya serta perawinya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa definisi bid'ah? Batasan bid'ah dikatakan oleh Asy-Syatibi, dan ini definisi yang paling bagus ya. Silakan dicatat. Definisi bid'ah. Meskipun sebenarnya ini, insya Allah ini nanti akan kita bahas tersendiri ya, dengan mengkaji kitab yang lain. Bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbud. Sudah? Bid'ah adalah tariqah fid din, jalan dalam agama, bukan jalan dunia ya. Bagaimana metode kamu dalam pemasaran, itu jalan dunia. Bagaimana metode Anda dalam belajar, itu jalan dunia. Ini jalan dalam agama. Mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Dibuat-buat dalam arti dia tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya. Tudahi syari'ah, menyerupai syariat, menyerupai aturan syariat. Yuqsadu bis suluki 'alaiha, diiringi dengan niat dalam melaksanakannya. Al-mubalaghatu fit ta'abbud. Bersungguh-sungguh untuk beribadah. Baik, berarti ada berapa unsur? Coba kita hitung ya. Bid'ah itu thariqah fiddin, jalan dalam beragama. Sehingga dia ketika dijalani itu bukan sekali, karena thariqah, jalan itu ketika sudah dimasuki maka akan terus dilalui. Dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Tudoi syariah menyerupai syariat. Mukhtaro'ah dibuat-buat, artinya enggak ada dalil. Tudoi syariah menyerupai syariat. Makanya kalau dilanggar enggak boleh. Misalnya kalau peringatan kematian itu tidak 40, saya geser 43. Itu boleh enggak? Wah, ngotot enggak boleh, enggak bisa 43. Ini menyalahi pakem. Loh, kenapa? Kan sama saja. Apa bedanya antara 40 dan 43? Oh, enggak bisa. Aturannya 40. Nah, itu tudhi syariah. Sama seperti misalnya Anda sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu saya ajukan setengah jam sebelum maghrib, boleh enggak? Oh, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Apa bedanya antara jam 5 dan jam 6? Kan sama-sama jam. Ya, ini aturan. Harus pas waktu terbenam matahari. Sehingga ketika Anda ajukan, batal. Anda kalau mengadakan acara peringatan, kok geser harinya, batal. Enggak sah. Harusnya 40 hari Anda geser jadi 42 misalnya. Maka ini batal. Dia persis seperti meniru syariat. Urutan yang dibaca, misalnya yang pertama apa dulu misalnya? Baca Yasin, nanti selanjutnya baca La ilaha illallah. Selanjutnya baca apalagi, baca apalagi. Kalau ini dibalik boleh enggak? Wah, pesertanya protes, Pak kaumnya bingung. Karena buku panduannya seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tudoi asyariah. Dipahami ya? Dan semua bid'ah seperti ini, dia tudoi asyariah. Kemudian yang kelima, punya niat. Sehingga tidak ada bid'ah tanpa niat. Bid'ah itu punya niat. Apa niatnya? Dalam rangka untuk semakin rajin beribadah kepada Allah. Sehingga bid'ah itu punya niat, niatnya baik, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi kita tidak hanya menilai niat, namun kita juga menilai amal. Karena yang dihisab oleh Allah tidak hanya niat, tapi juga amal. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat muka kamu, tidak melihat badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kamu. Sehingga yang dilihat oleh Allah tidak hanya niat, tapi juga amal perbuatan manusia. Karena kita dihisab oleh Allah karena niat kita dan perbuatan kita. Sehingga niat yang benar tapi perbuatannya salah, nilai hisabnya salah. Atau sebaliknya, perbuatannya benar niatnya salah, maka nilai hisabnya juga salah. Sampai dua-duanya benar, niatnya benar, perbuatannya juga benar. Wallahu ta'ala alam. Apakah bid'ah termasuk syirik? Jawabannya syirik termasuk bid'ah, tapi tidak semua bid'ah syirik. Karena beribadah kepada selain Allah itu tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada aturannya, ada protap-protapnya. Kalau dilanggar enggak boleh. Sehingga syirik termasuk bid'ah, tapi tidak semua bid'ah syirik. Ada bid'ah yang tidak sampai syirik. Makanya para ulama mengatakan bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah mukaffirah dan bid'ah yang ghair mukaffirah. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan ada bid'ah yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita baca. Semoga bisa kita baca di lain kesempatan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.